saja sayang. Kalau kau memang sayang, beranikan dirimu untuk katakan itu. Jangan kau ragu-ragu dan buatnya menunggu. Jelaskan padanya kau akan setia dan akan membuat dia bahagia. Jangan basa-basi malah bikin dia benci. Jangan terlalu lama. Berani.